Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di permulaan kitab al-muallif al-Syekh Muhammad An-Najdi Al-Hanbali rahimahullah, beliau memulainya dengan bacaan basmalah. Kenapa beliau dan juga para ulama ketika menulis kitab, mayoritas di antara mereka memulainya dengan bacaan basmalah? Kita sebutkan di antaranya lima sebab atau lima hal yang membuat mereka menulis permulaan kitab dengan menyebutkan basmalah. Nah, sebab yang pertama, Fadhal Saud. Sebab yang pertama kerana mengikuti Al-Quran. Kerana setiap surah di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah. Kecuali ahsan tempat al-baraah atau taubah. Naam, sebabnya karena dua perkara disebutkan kata para ulama. Yang pertama apa, Saud? Kerana mengikuti Al-Quran. Oh, naam. Di dalam surat Al-Baraah kenapa tidak dimulai bacaan basmalah? Yang pertama apa? Al-Baraah membicarakan tentang pedang, peperangan, pertempuran. Adapun basmalah? Adapun basmalah ini menjelaskan tentang rahmat, aman kepada umat. Jadi tidak sesuai dengan surat Al-Baraah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua, bahwasanya surat Al-Baraah ini bagian daripada surat apa? Bahagian daripada surat yang sebelumnya apa? Surat Al? At-Taubah. Al-Anfal. Oh, Al-Anfal. Jadi surat At-Taubah atau surat Al-Baraah itu bagian daripada surat Al-Anfal. Naam, ahsanta ya Sa'ud, barakallahu fiik. Sekarang adiknya antum, Haikal. Sebab yang kedua apa? Kenapa para muallif, para ulama memulai kitabnya dengan membaca basmalah? Haikal hadir di situ. Haikal sepertinya terkeluar, Ustaz. Baik, Fahmi? Fahmi ada ni, Ustaz. Had ya Fahmi, had. Assalamualaikum. Apa kedua ya Fahmi? Okey, yang kedua, mengikuti Nabi SAW ketika baginda menulis surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka memasuki Islam, akan dimulai dengan lafaz basmalah. Ahsan tabarakallahu fiik. Karena Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengirim risalah surat kepada raja, di antaranya raja Romawi, beliau menulis bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad kepada raja Herakl Azimir Rum, raja negeri Romawi. Dimulai dengan bacaan bismillah. Haikal sudah ada, Ustaz. Baik, untuk yang sebab yang ketiga, anda gamati. Yang ketiga, mengikuti surat dari Nabi Sulaiman kepada Malaikat Saba dalam ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ahsanta ya Aba Abdillah Mahdi At-Tamimi Ibn Amhar. Naam, bahwasanya di antara sebab kenapa basmalah disyariatkan karena itu termasuk salah satu sunnahnya para anbiya ketika mereka menulis surat, memulainya juga dengan bacaan basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, Haikal. Haikal sudah datang di situ. Sudah keluar semula, Ustaz. Dia seperti signal yang kurang bagus mungkin. Sudah ada, Ustaz. Entah ya Haikal, apa sebabnya kita disunahkan dan disyariatkan untuk memulai basmalah di dalam permulaan kitab? Sebab yang ketiga atau sebab yang kelima? Mana Haikal? Taib Hisham bin Talib. La, naam Zaid. Bin Talib ada. Ada Zaid. Had Hisham. Yang ketiga, kerana mengikuti Nabi ketika menulis perjanjian dengan orang-orang kafir. Ayyakallah, ahsan tabarakallahu fiik. Yang terdapat dalam Sahih Bukhari ketika Nabi SAW menulis perjanjian Hudaybiyah. Beliau mengucapkan kepada Ali bin Abi Talib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulis bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sebab yang terakhir, yang kelima. Nah, Ahmad al-Tamimi ada di situ. Ahmad. Nah, Ahmad Tamimi ada di situ. Baik, Muhammad Ahmad Bajri. Ja'far bin Talib. Naam, Ustaz. Naam, siapa ini? Ja'far. Ayak Allah, ya Syekh Ja'far. Yang seterusnya, kerana mengikuti kesepakatan para ulama salaf sebelum ini. Nah, para ulama dalam salaf kita. Nah, sepakat bahwasanya basmalah disunnahkan dan disyariatkan di dalam menulis permulaan kitab. Ahsantum barakallahu fikum. Nah, kemudian di sana ada hadis yang mengatakan bahwasanya pertanyaan kepada Abdurrahman Leman ada di situ. Abu Umar Singapura. Abu Safi, Abu Hazim, Adib. Adib ada Ustaz. Naam, عندك يا Adib ahsan tabarakallahu fik. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya setiap perkara kalau tidak disebutkan basmalah maka perkara tersebut akan terputus barokatnya. Nah, bagaimana hadis ini? Di sini kedudukan dia tidak sahih. Sebenarnya oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Walid. Ahsan tabarakallahu fik. Nah, di dalam kitab siapa? Ya, seorang perawi bernama Ibnu Imran. Nah. Dan juga Qurrah bin Abdurrahman dan dia adalah seorang perawi yang lemah. Ahsan tabarakallahu fik. Bahwasanya hadis tersebut dhaif dan dhaifkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Naam. Ini sisa sekarang sudah 15 menit nih. Nah, Haikal ini mana? Sudah masuk ke belum? Afwan Ustaz, telepon anak tadi lain macam lah, rosak. Ayakallah, ya Haikal. Baik. Kemudian, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab mengatakan, I'lam rahimakallah, ketahui wahai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Syekh betul-betul sayang kepada para tulabul ilmi. Nah, dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang menuduh Syekh dengan berbagai macam tuduhan. Nah, di antara beberapa tuduhan Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah kepada Syekh, Haikal, tolong disebutkan satu saja tuduhan yang disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin dan memerangi mereka. Nah, dan itu adalah tuduhan apa? Ini tuduhan palsu lagi dusta. Nah, ahsan tabarakallah. Dan di beberapa kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membantah dan menafikan itu semua. Dan Syekh merupakan orang-orang yang paling berhati-hati di dalam permasalahan pengkufuran atau pengkafiran kepada orang yang lain. Baik, ikhwani hafizakumullah wa ahsantum wa barakallahu fikum. Kemudian kita melanjutkan apa yang sudah kita ambil di kajian yang sebelumnya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui, untuk mempelajari empat permasalahan. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama kata beliau yaitu ilmu. Jadi perkara pertama yang wajib untuk kita ketahui adalah ilmu. Seseorang hamba, seorang muslim harus memiliki ilmu. Dan ilmu ini secara bahasa artinya naqidul jahl. Ilmu secara bahasa adalah lawan kata dari kebodohan. Apa itu ilmu dari sisi bahasa? Artinya ilmu al-jahl. Yaitu kebalikan lawan kata daripada kejahilan atau kebodohan. Ini ilmu. Adapun secara istilah, ilmu itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan definisi ilmu. Beliau menjelaskan arti daripada ilmu. Beliau mengatakan ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu adalah ma'rifatul huda, mengetahui petunjuk, mengetahui hidayah. Dengan apa? Dengan dalil. Jadi ilmu secara istilah syar'i kata Ibnu Qayyim, ma'rifatul huda bidalili. Mengetahui dengan dalil. Yang mana dalil tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula ijma'ul ulama. Ini arti ilmu. Secara bahasa dan secara istilah. Adapun ilmu ya ikhwani, apabila disebut secara mutlak. Ilmu apabila disebut secara keumuman, secara mutlak. Al-muradu biha ilmu syar'i. Yang dimaksud ilmu di situ, kalau disebutkan secara mutlak adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia. Di dalam syariat kita, kalau disebutkan ilmu, manfaatnya ilmu, fadilahnya ilmu, yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu duniawi. Sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak dan mencari ilmu syar'i, dan memerintahkan kepada umat manusia untuk mencari ilmu syar'i. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qul rabbi zidni, apa ya ikhwani? Ilma. Wa qul rabbi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi ya Allah, zidni ilma, tambahkan bagiku ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabi untuk meminta, bahkan di dalam Al-Quran, tambahan kecuali dalam perkara ilmu. Tidak meminta tambahan harta, tidak meminta tambahan jabatan, tidak meminta tambahan pangkat, tambahan kenikmatan dunia, abadan tidak. Di dalam Al-Quran diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan di dalam ilmu. Maka kalau ilmu disebut secara mutlak, secara umum, kita harus memahami bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu syar'i. Kemudian di sini ada sebuah faedah dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika beliau menyebutkan bagaimana seilmu yang bermanfaat. Kita sudah menyebutkan arti ilmu secara etimologi bahasa dan secara istilah syar'i yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim. Dan kita pun juga telah menjelaskan bahwasanya ilmu kalau disebut secara mutlak adalah ilmu syar'i. Kemudian ketika ilmu syar'i itu dicari, diamalkan, maka akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka bagaimana ilmu yang bermanfaat? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dimaksud dengan al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, kata beliau, huwa ma kana ma'khudhan min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diambil dari Al-Quran, Kitabullah, dan ilmu yang diambil dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Rajab, al-ilmu nafi' huwa ma kana ma'khudhan min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat yaitu yang diambil dari Kitabullah Al-Qur'an, dan diambil pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya beliau. Ini lafaz yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama yaitu ilmu. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berusaha untuk memberikan tafsir kepada kita. Karena ilmu itu banyak, maka apa yang perlu untuk kita mengerti dan kita pelajari dan kita fahami dari ilmu-ilmu syar'i, ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama yang wajib kalian pelajari yaitu ilmu. Ilmu apa? Kata beliau, ma'rifatullah. Ini yang pertama. Yang wajib kita pelajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu untuk mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dua perkara. Kecuali dengan dua hal. Bahwasanya ma'rifatullah tanqasimu ila qismain. Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma'rifatun ijmali. Pengetahuan secara global. Ma'rifatun ijmaliyah. Pengetahuan secara umum, secara global, secara universal. Secara keumuman. Ini macam yang pertama. Yaitu ma'rifatun ijmaliyah. Mengetahui secara universal, secara global. Apa maksudnya? Macam yang pertama ini, yaitu an ta'lama ilma al-yakin anna Allah mawjud. Bahwasanya antum harus mengetahui dengan ilmu al-yakin, sebenar-benarnya ilmu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mawjud, ada. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifatun ijmaliyah, pengetahuan secara global, bahwasanya kalian harus tahu, kalian harus memahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada. Dan ini merupakan imanun biwujudihi. Iman dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas singgasananya, di atas ars. Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit dan di atas singgasananya, di atas ars. Allah subhanahu wa ta'ala mawjud. Allah subhanahu wa ta'ala ada. Iman biwujudihi. Ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'rifatun, wa hiya ma'rifatun tafsiliyah. Mengetahui dengan terperinci, dengan detail. Ini macam yang kedua. Kalau macam yang pertama tadi secara umum. Kalau macam yang kedua ini secara detail, secara terperinci. Ma'rifatun tafsiliyah, dijelaskan. Apa maksud dari ma'rifatun tafsiliyah? Mengetahui secara terperinci ini dengan memahami tiga macam. Dengan memahami tiga perkara. Dengan memahami tiga hal. Jadi pada poin yang kedua ini, kembali terpecah menjadi tiga bagian. Ma'rifatun tafsiliyah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci, terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, yaitu an tu'mina bi rububiyatillah, kalian beriman kepada rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian beriman kepada rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan rububiyah yaitu an ta'lama anna Allah wal khaliq. Yang dimaksud dengan rububiyah di sini bahwasanya engkau harus mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Kemudian kalian mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ar-razik, yang memberikan rezeki. Al-muhyi, yang menghidupkan. Al-mumit, yang mematikan. Al-mudabbir, yang mengatur dan mengurusi segala macam ciptaannya. Ini beriman dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yaitu meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, al-khaliq, ar-razik, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan. Ini beriman dengan rububiyahnya. Kemudian yang kedua, al-imanu bi-uluhiyatihi. Beriman dengan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi rububiyah, kalau yang kedua uluhiyah. Dan dimaksud dengan uluhiyah di sini an ta'budallaha wa'dahu la syarika lah. Mengetahui Allah dengan uluhiyahnya yaitu kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan menjauhi kesyirikan. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan menjauhi kesyirikan. Jadi mengetahui Allah bukan cuma sekedar ucapan ya ikhwan. Bukan cuma sekedar label, judul, atau slogan. Tidak. Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan menafikan berbagai macam kesyirikan. Ini mengetahui Allah. Dengan beribadah semata kepadanya. Maka tidak berdoa. Kecuali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersujud. Kecuali bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak cinta dengan cintaan yang paling tinggi. Melainkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak berdoa kepada kuburan. Tidak berdoa kepada para wali. Tidak bertawakal kepada para makhluk. Karena ini semuanya ibadah yang harus diarahkan dan harus ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fahuwa ma'buduna wa ilahuna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang kita sembah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bagus dan sifat-sifatnya yang indah. Nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang bagus. Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi al-husna. Kita beriman dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Nah, ini kita akan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, yang disebutkan oleh muallif, ilmu yang pertama yang wajib kita fahami, yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah terbagi menjadi dua. Secara keumuman, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khaliq wal-razik. Allah subhanahu wa ta'ala ada. Kemudian yang kedua, beriman mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci terbagi menjadi tiga. Yang pertama, iman dengan rububiyahnya Allah. Kemudian yang kedua, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Kemudian yang ketiga, beriman dengan al-asma' wa sifat, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan sifat-sifatnya yang bagus. Kemudian ya ikhwani hafizakumullah, yang kedua Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau berkata, wa ma'rifatu nabiyhi, yang dimaksud ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yang pertama mengenal Allah, kemudian yang kedua mengenal nabinya. Kenapa mengenal nabi merupakan kewajiban yang harus kita fahami, yang harus kita pelajari? لأنه الواسطة بيننا وبين الله. Sebabnya karena Nabi alaihi salatu wasalam merupakan perantara antara kita dengan Allah. Kenapa kita harus memahami mengenal Nabi alaihi salatu wasalam? Karena beliaulah perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala fi tablighir risalah. Untuk menyampaikan risalah. Untuk menyampaikan kerasulan beliau dan kenabian beliau kepada umatnya. Dan menyampaikan syariat ini. Dan mengetahui Nabi alaihi salatu wasalam ini merupakan fardhu ain. Kewajiban aini pada setiap individu-individu, setiap muslim dan muslimah. Harus mengetahui siapa nabinya. Ini wajib, fardhu ain. Wajib aini bagi setiap muslim dan muslimah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukannya bapak. Bukan sekedar bapak di antara anak-anak mereka. Bukan cuma sekedar bapak di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan penutup para nabi. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam Rasul, utusan Allah, penutup para nabi yang menjelaskan syariat-syariat Islam, menjelaskan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Oleh sebab itu perlu kita fahami bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam yang pertama. Harus kita fahami bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam yang pertama. Rasulun yuta'un wa la yu'sa. Jadi harus kita fahami bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam yang pertama. Ditaati dan tidak dimaksiati. Jadi mengetahui Nabi alaihi salatu wasalam yang pertama yuta' wa la yu'sa. Diikuti, ditaati dan tidak dimaksiati. Dijalankan sunnahnya, diterapkan sunnahnya dan tidak diselisih sunnah beliau. Jadi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam bukan cuma sekedar slogan ala saya tahu Nabi Muhammad, saya tahu sirah-sirah beliau. Bukan cuma sekedar itu. Mengetahui Nabi SAW dengan mengamalkan sunnahnya, mentaati beliau dan tidak dimaksiati perintah-perintah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, abdun wa la yu'bad. Mengetahui Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah hamba yang tidak diibadai. Nabi SAW manusia yang tidak disembah. Beliau sama dengan kita, makan dan minum, tidur dan bangun. Beliau merasakan capek sebagaimana capeknya manusia. Beliau merasakan ngantuk sebagai ngantuknya manusia. Beliau tidur sebagaimana kita tidur, beliau makan, beliau minum. Beliau menikah. Dan beliau menjalankan aktivitas sebagaimana umat manusia pada zaman. Akan tetapi bedanya Nabi SAW diberikan wahyu. Beliau menjadi kudwa, beliau menjadi imam kaum muslimin yang diikuti. Ini perbedaannya. Jadi yang kedua mengenai Nabi SAW, bahwasanya beliau adalah manusia yang tidak disembah. Bukan seperti kaum Nasara yang menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Yang kemudian mereka sembah, mereka ibadai. Tidak seperti ini. Mengenal Nabi SAW dengan diberikan penghormatan kepada sunnah-sunnah beliau. Dan tidak menyembahnya. Kemudian yang ketiga. Mengenal Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau nabiyun la yukadzab. Seorang nabi yang tidak didustakan. Jadi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang tidak diletakkan. Karena orang-orang kufar, orang-orang musyrikin pada zaman beliau, mereka mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penuh dengan amanah. Mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, bahkan sebagian di antara mereka suka dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan mereka menitipkan barang-barang yang berharga kepada Nabi. Menitipkan barang-barang berharga di kota Makkah kepada Nabi karena mereka tahu bahwasanya Nabi sallallahu Nabi alaihissalatu wassalam shadiqun amin. Orang yang dapat dipercaya dan menjaga amanatnya. Akan tetapi itu semua tidak bermanfaat, ikhwani hafizakumullah. Itu semua tidak bermanfaat karena kenapa? Mereka mendustakan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan mendustakan risalahnya. Mereka percaya Nabi jujur, tapi tidak mau mengikuti. Ini tidak bermanfaat. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang menjaga amanat, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari, tidak pernah menipu, dan ini tidak bermanfaat bagi mereka karena kenapa? Tidak beriman dengan beliau. Mendustakan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap apa yang beliau bawa. Contohnya siapa ya ikhwani? Yang mana cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam tapi tidak beriman kepada beliau. Dan kecintaan tersebut tidak bermanfaat. Contohnya siapa? Tanya siapa ya Taufik? Abu Talib. Abu Talib, pamannya beliau. Tidak bermanfaat. Orang yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tidak beriman. Tidak membenarkan risalah beliau. Tidak mengikuti, tidak mengikuti risalahnya beliau. Oleh sebab itu, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika ajal sudah menjemput Abu Talib, Nabi SAW berusaha jangan sampai pamannya lepas dari Islam, berusaha ini waktu-waktu terakhir diajak pamannya masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke rumah Abu Talib dan di sampingnya ada Abu Jahal ibn Hisham dan ada Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira yang termasuk dedengkot Quraisy, yang termasuk ketua-ketua dari kalangan kufar Quraisy yang selalu menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Dua orang ini ada di samping Abu Talib dan Nabi alaihi salatu wassalam di samping beliau sambil mengatakan, ya amku la ilaha illallah, pamanku katakan kalimat la ilaha illallah, uhajju bika inda Allah, aku jadikan ini sebagai hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, Abu Talib menoleh kepada mereka berdua. Keduanya mengatakan, memberikan syubhat, memberikan virus, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan keluar dari ajaran Abdul Muttalib, kakek nenek moyangmu, kakek moyangmu, apakah engkau akan keluar dari ajaran mereka, ajaran kakekmu, jalannya kakekmu, agama kakek. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan, ya amkul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, uhajju laka biha inda Allah, aku jadikan hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya terus mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, Abu Jahal Amr ibn Hisham, dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira. Siapa Abdullah ibn Abi Umayyah, ikhwani hafizakumullah? Abdullah ibn Abi Umayyah ini apanya Nabi? Kalau Abu Talib pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, kalau Abdullah ibn Abi Umayyah ini siapa? Ada di antara antum yang tahu apa hubungannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Indah kaya Taufik. Anak kurang pasti, Ustaz. Had. Yang antum meragukan apa? Had. Allahu a'lam. Hai Taufik. Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira. Ibunya bernama Atikah. Tiga ini siapanya Nabi alaihi salatu wasalam? Tiga ini siapanya Nabi alaihi salatu wasalam? Saudaranya Abu Talib. Tiga ini saudaranya siapa? Abu Talib. Berarti Atika siapanya Nabi? Ya kawani. Mak saudara. Nah, mak saudara. Yani ammahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti sekarang Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira apanya Nabi? Aman. Abahnya Nabi sekarang Abdullah ibn Abi Umayyah? Sepupu. Sepupu, nah. Saudara sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam. Masih keluarganya sendiri. Dan orang yang paling banyak mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam dari keluarganya sendiri. Lebih menyakitkan dan lebih sedih, ya ikhwani. Hafizakumullah. Sehingga Abdullah ibn Abi Umayyah ini merupakan keponakannya Abu Talib. Memberikan pengaruh kepada pamannya. Wahai pamanku, apakah engkau akan keluar dari nenek atau kakek kita Abdul Muttalib? Di sampingnya ada sepupu Abdullah bin Abi Umayyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya am, katakan kalimat la ilaha illallah. Kedua-duanya menghalangi Abu Talib. Adapun Abu Jahal meninggal di peperangan Badr, adapun Abdullah bin Abi Umayyah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah berupa Islam. Setelahnya masuk Islam beliau. Dan bagus Islamnya. Ya. Wa kana akhiru kalamihi ala millati Abdul Muttalib, dan akhir ucapan Abu Talib, beliau berjalan di atas ajarannya Abdul Muttalib. Dan tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itulah Nabi SAW kemudian berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha an. Aku akan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu wahai pamanku, selagi aku tidak dilarang, selagi aku diperbolehkan. Kemudian ketika Nabi SAW mengucapkan lafaz di atas, langsung Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul ja'im. Walaupun mereka yang dimintakan ampunan ini adalah keluarganya, familinya, saudaranya, setelah nampak kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam api neraka jahannam. Maka tidak pantas bagi Nabi dan kaum mukminin untuk memintakan ampunan kepada orang-orang kufar, orang-orang musyriki. Diturunkan ayat tersebut terhadap Abu Talib, kemudian ditambahi satu ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma kana. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, yang kamu kehendaki. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Jadi satu ayat untuk Abu Talib dan satu ayat teguran bagi Nabi SAW bahwasanya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kecintaan Abu Talib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bermanfaat. Mati dalam keadaan kafir. Di dalam riwayat Muslim, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi, saudaranya Abu Talib, saudara ayah dari Nabi Alaihi Salatu Wasallam, paman Nabi Al-Abbas, sampai datang kepada baginda Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Talib yahutuka wa yansuruk. Wahai Rasulullah, bukankah kamu ketahui Abu Talib saudaraku ini dahulu menjaga engkau, memelihara engkau dari gangguan orang-orang kufar dan menolongmu dari mereka? Apakah pengorbanan ini, pertolongan beliau, penjagaan beliau kepadamu tidak bermanfaat bagi dia di akhirat? Ini Abbas bertanya kepada Nabi, pertolongan Abu Talib kepada engkau selama hidupnya, apakah tidak bermanfaat bagi Abu Talib? Nabi SAW bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, wahai Abbas, pamanku Abu Talib berada di dalam api neraka yang paling dalam. Kalau bukan karena aku, maka berada di neraka yang paling dalam. Karena Nabi SAW, maka diberikan sedikit syafaat kepada pamannya. Oleh sebab itu, azab yang paling ringan di neraka, yaitu azab kepada Abu Talib. Karena syafaatnya Nabi SAW, tapi tetap di neraka. Tapi mendapatkan syafaatnya Nabi SAW, mendapatkan azab yang paling ringan di neraka, sabda Nabi SAW, yanta'ilu bina'lin yaghli minhuma dimahuhu. Azab yang paling ringan bagi Abu Talib, menggunakan dua sandal dari api neraka, menggunakan dua terompah dari api neraka, menggunakan dua sandal dari api neraka, yang ketika dipakai sandal tersebut, mendidih otaknya. Panas otaknya, matang otaknya, mendidih otak dan kepalanya. Ini karena syafaatnya Nabi SAW sekali lagi. Pertolongannya kepada Nabi, keyakinannya kepada Nabi bahwasanya beliau adalah orang-orang yang jujur tidak bermanfaat selagi tidak membenarkan risalah beliau, beriman kepada beliau, mengikuti beliau, mentaati beliau, dan tidak mendustakan kerasulan dan kenabian beliau. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena sempitnya waktu. Dan insyaallah lafaz yang ketiga yaitu kewajiban ilmu, mengetahui Allah, mengetahui Nabi-Nya, kemudian mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. InsyaAllah lafaz yang ketiga, mengetahui agama Islam, kita akan sebutkan pada naam kajian yang akan datang. Ila huna walhamdulillah. Satu soalan bisa, Ustaz? Naam, had. Kisah dari Abu Talib itu ketika dia mau meninggal, apakah kita bisa gunakan itu sebagai dalil bagi menunjukkan faktor pertemanan yang kurang bagus boleh menyebabkan seseorang itu tergelincir dalam masalah akidah? Naam, dalam artian ikhwani hafizakumullah, tentunya kita di dalam bermuamalah kepada orang-orang kafir, nah, di dalam agama Islam ini kita diperintahkan untuk berhati-hati. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, wala ta'kul illa mu'mina. Jangan kalian makan dalam satu meja kecuali bersama orang-orang mukmin. Ini menunjukkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam bermajlis. Dan Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyantur ahadukum biman yukhalil. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Dan majelis ini sangat berpengaruh kepada akhlak, sangat berpengaruh kepada aqidah, sangat berpengaruh kepada manhajnya orang yang diduduki dengannya. Kalau orang suka dengan duduk dengan para peminum khamr, paling tidak dia tahu bau khamr atau meneguk khamr. Tapi kalau orang suka dengan salafiyin, maka dia paling tidak tahu dengan manhaj as-salafi, tahu dengan ilmu syar'i, tahu dengan qala Allah wa qala Rasul. Maka termasuk dari kisahnya Abu Talib, na'am hafizakumullah, bahwasanya teman ini amat sangat berpengaruh. Begitu pula yang dapat kita ambil manfaat, bahwasanya fanatik buta terhadap ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran-ajaran bapak kita ini merupakan pintu-pintu kesesatan yang menutupi kita dari pintu hidayah. Berpegang teguh dari ajaran-ajaran sebelumnya, belum tentu yang lama dipakai oleh bapak-bapak kita itu adalah benar, belum tentu. barometer timbangan itu ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, naam, dari hadis di atas diperintahkan kita untuk berhati-hati di dalam majlis. Naam. Kemudian dari hadis di atas juga menunjukkan kepada kita boleh untuk menziarahi orang-orang kafir. Boleh bagi kita dari hadis di atas untuk menziarahi orang kafir, orang-orang musyrik dengan syarat untuk berdakwah. Mudah-mudahan dia bisa menerima di akhir hayatnya. Dari hadis Nabi SAW di atas. Maka kalau kita ketahui teman kita, contohnya musyrik, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Kristen, dalam keadaan sakit, maka kita boleh mengunjunginya dengan tujuan ini, memberikan nasihat supaya masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana Nabi SAW datang kepada seorang ghulam Yahudi. Nabi SAW mendatangi orang Yahudi, anak kecil Yahudi. Nah, ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang selalu mengatakan Yahudi harus dibunuh dimanapun berada. Ini tidak benar, bukan ajaran agama Islam. Kita bukan ajaran yang mengajarkan kepada terorisme dan radikalisme. Nabi SAW mengunjungi anak Yahudi yang dulunya sering membantu Nabi SAW. Siapa yang membantu Nabi? Seorang Yahudi. Bayangkan, ikhwan. Seorang Yahudi yang membantu Nabi SAW dalam rumahnya. Anak kecil Yahudi. Ketika sakit mendekati ajal, didatangi oleh Nabi SAW kepada rumah ayahnya. Yang pada saat itu ayahnya ada. Kemudian diberikan nasihat oleh Nabi SAW. Kul la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah. Sang anak melihat kepada bapaknya. Bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim Nabi SAW. Maka dia mengucapkan kalimat syahadat, kemudian wafat. Nabi SAW keluar dari rumah tersebut sambil mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi anqadhahu minan nar. Sangat sedikit sekali. Waktu-waktu yang amat sangat tipis. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari api neraka. Maka boleh menziarahi orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Nah, atau mungkin orang tua kita, saudara kita masih dalam keadaan kafir. Dengan syarat apa? Dengan syarat untuk memberikan nasihat kepada mereka. Nah, dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.